السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah dengan salat subuh berjamaah. Kemudian kita sama-sama bermajlis dengan sebuah majlis yang memiliki sekian banyak keutamaan, dan tidak akan didapatkan keutamaan tersebut pada majlis-majlis yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak kenikmatan yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada kita sekalian. Di antara kenikmatan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala: wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah tetap kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku, yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dan saling bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadilina fiyya, dan mereka juga saling memberi karena Allah Azza wa Jalla. Wal mutazawirina fiyya, dan mereka juga saling mengunjungi, saling menziarahi di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka ini merupakan kenikmatan yang besar persaudaraan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada tiga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yang mana ini merupakan nikmat yang besar, bahkan nikmat yang terbesar. Yang pertama yaitu nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang memeluk agama Islam, di antara sejuta umat yang mereka di atas kesyirikan dan kekafiran. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmatus sunnah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya kaum mukminin yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak kaum muslimin yang meninggalkan sunnah tersebut, yang mereka lebih memilih mengamalkan amaliyah-amaliyah yang tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus bersyukur atas nikmat ini. Al-Imam Abu Aliyah Rufai bin Mihran rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Faqad an'ama Allahu 'alayya bi ni'mataini la adri ayyuhuma afdal. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriya." Kata beliau rahimahullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui manakah di antara dua kenikmatan tersebut yang paling besar, dikarenakan dua kenikmatan tersebut merupakan nikmat yang sangat besar. Yang pertama, kata beliau, an hadani lil Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, walam yaj'alni haruriya, kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikanku, tidak menjadikanku seorang haruri, seorang yang berpaham khawarij, yang memiliki pemikiran khawarij, pemikiran yang sesat. Ya, maka ini merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Naam, demikian pula semakna yang diucapkan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma yudrini ayyun ni'mataini afdal, an hadani lil Islam aw afani minal ahwa." Aku tidak mengetahui manakah di antara dua kenikmatan yang paling besar di antaranya. Kata beliau, yang pertama, an hadana lil Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, au afani minal ahwa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari mengikuti hawa nafsu. Dari mengikuti hawa nafsu. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sepatasnya untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat sunnah ini. Nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang mengerjakan, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kenikmatan yang agung pula, yang ketiga, yaitu adalah nikmat talabul ilm. Kenikmatan bisa mempelajari agama Islam, mendalami pemahaman kita tentang agama Islam. Di antara sekian banyak kaum muslimin yang mereka lalai, tidak mau mendalami dan mempelajari agama Islam. Mereka lebih memilih mempelajari ilmu dunia dibandingkan mendalami ilmu agama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam sekian ayatnya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji-janji yang besar bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama Islam, mendalami ilmu agama Islam. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi di antara hal yang menunjukkan pentingnya bagi kita sekalian untuk senantiasa talabul ilm, untuk terus-menerus mempelajari dan mendalami agama Islam, adalah kita hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian, tidaklah semakin bertambah hari, melainkan semakin bertambah pula fitnah tersebut, ujian-ujian yang bisa menjadikan seorang muslim menyimpang dari as-siratal mustaqim. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam sahihnya, babun la ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min. Bab, tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Anas bin Malik ketika ada sekelompok kaum muslimin, beberapa orang dari kaum muslimin mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an. Mereka mengeluh, mengadu kepada Anas bin Malik apa yang mereka dapati dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Naam. Maka beliau radhiyallahu anhu menasihati mereka, isbiru, bersabarlah kalian dalam menghadapi pemerintah yang zalim. Fa innahu la ya'ti zamanun 'alaikum illa alladhi ba'dahu syarrun min. Karena sungguhnya tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang sebelumnya, melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memberikan peringatan kepada kita untuk berusaha menjauhi fitnah, yaitu ujian, godaan syahwat duniawi ataukah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Berhati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang khusus di antara kalian saja. Yani fitnah tersebut akan menimpa kepada seluruh kaum muslimin. Al-Syaikh Mustafa Mubram hafizahullah beliau menjelaskan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah dengan kata nakirah. Dalam bahasa Arab, kata nakirah ini mencakup umum, memberikan faedah keumuman. Lita umma kulla fitnatin tasriful mar'a an dinihi wa ridha rabbih. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhi fitnah. Setiap fitnah, ujian, godaan syubhat atau kasyahwat yang bisa memalingkan seorang muslim dari as-siratal mustaqim, yang bisa memalingkan seorang muslim dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan tentang hal ini. Dalam sahih Bukhari disebutkan, babun minad-din al-firaru minal fitan. Bab, termasuk dari agama adalah berlari menjauh dari fitnah. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing. Yatsba'u biha syafal jibal wa mawaqi'al qatar. Yang mana dia mengikuti kambingnya, mengembala kambingnya di gunung-gunung, di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia berlari ya ke lembah tersebut untuk menghindari fitnah, untuk menyelamatkan agamanya agar tidak terjatuh kepada fitnah, agar tidak tergoda dengan syubhat dan syahwat. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa fitnah tersebut, ujian tersebut mesti akan datang kepada seorang muslim. Akan berusaha ya menjadikan seorang muslim tersebut berpaling dari as-siratal mustaqim. Sehingga di sini kita dituntut untuk istiqamah, untuk komitmen kokoh ketika fitnah tersebut mendatangi kita. Para ulama telah menyebutkan beberapa cara atau nasihat agar seorang muslim itu terselamatkan dari fitnah, agar dia tidak tergoda dengan godaan syahwat atau syubhat yang bisa memalingkannya dari as-siratal mustaqim. Yang pertama adalah al-i'tisam billah, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberikan hidayah, petunjuk kepada siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang ada, bisa terwujudkan atau akan terwujudkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan di atas as-siratal mustaqim. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Anas bin Malik, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering berdoa mengucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan di atas as-siratal mustaqim, maka terlebih lagi kita yang lemah imannya, sepantasnya untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan di dalam menjalani as-siratal mustaqim, di dalam menempuh as-siratal mustaqim. Karena syubhat dan syahwat itu senantiasa menyambar ya, apabila seorang hamba tidak senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada penyimpangan atau terjerumus kepada mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Begitu banyak contoh-contoh dari saudara-saudara kita ataukah dari para tokoh yang dahulu dianggap seorang alim, kemudian mereka tergelincir dari as-siratal mustaqim. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita agar jangan merasa aman, agar jangan merasa aman dari fitnah. Naam, akan tapi senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa mewujudkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah, kata para ulama, adalah senantiasa al-i'tisam bihabdillah, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para ulama yang mereka senantiasa membimbing umat dengan Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat. Naam. Kata Syekh Mustafa Mubram hafizahullah, semua nasihat, semua sebab yang bisa menyebabkan seorang itu istiqamah di atas al-haq, kembalinya kepada poin yang pertama ini. Kembalinya kepada poin yang pertama ini. Al-i'tisam billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa kepadanya dan senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian perkara yang kedua, kata beliau, at-taqwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan kepada kalian furqan. Akan memberikan hidayah kepada kalian. Akan memberikan taufik kepada kalian untuk bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Untuk bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Demikian pula perkara yang ketiga yang bisa menyelamatkan seorang dari fitnah adalah al-yaqin was-sabr. Senantiasa yakin dan bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita nikmat sunnah, nikmat mengenal sunnah, nikmat berjalan di atas bimbingan para ulama, kita yakin bahwa ini merupakan kebenaran. Kita yakin bahwa ini merupakan al-haq. Maka setelah itu kita berusaha untuk bersabar di atasnya. Yakin dan bersabar. Naam. Ketika godaan syubhat itu menghampiri kita, maka dengan keyakinan tersebut kita tidak akan tergoyahkan, karena kita sudah yakin di atas al-haq. Demikian pula ketika godaan syahwat dunia, godaan harta, wanita atau yang lainnya menghampiri kita, maka dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menjadikan mereka kaum mukminin sebagai a'immah, sebagai para pemimpin yang mereka memberikan petunjuk kepada yang lainnya dengan syariat kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka itu bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Naam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, habis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraihlah kepemimpinan di dalam agama. Kita akan menjadi pemimpin, tidak dipimpin oleh hawa nafsunya, tidak dipimpin oleh syubhat dan syahwat. Naam, akan tetapi kitalah yang menjadi pemimpin yang senantiasa mengikuti al-haq. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang keempat adalah al-ilm, senantiasa mempelajari ilmu, mendalami ilmu agama Islam. Naam, apabila seorang itu senantiasa belajar, mendalami ilmu agama Islam dari sumbernya yang benar, dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka insyaallah ta'ala ini akan menjadi sebab terselamatkannya dari fitnah-fitnah yang ada. semakin seorang itu dekat dari ilmu, dari majlis ilmu, maka semakin besar pula selamatnya dia dari fitnah-fitnah yang ada. Namun sebaliknya, semakin seorang itu jauh dari ilmu, semakin dia meninggalkan majlis-majlis ilmu, maka semakin besar pula fitnah-fitnah tersebut akan menyeretnya. Nah, fitnah syahwat atau kasyubhat. Sebagai contoh misalkan, kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qarun ketika dia sombong di atas muka bumi, faharaja ala qaumihi fi zinatih, ketika dia keluar dengan pakaian kesombongannya, dengan perhiasannya, untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, yang silau dengan kehidupan dunia, mereka mengatakan, aduhai, atau mereka berkeinginan, seandainya kami pun mendapatkan seperti apa yang didapatkan Qarun. Karena itu sungguh merupakan bagian yang besar, kenikmatan yang besar. Mereka menyangka bahwa kehidupan dunia, kesenangan dunia, itulah kenikmatan yang besar. Naam, ini ucapan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti ilmu, yang tidak mengerti ilmu agama. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ucapan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham tentang agamanya. Wa qala alladziina utul ilm wa ilakum sawabullah khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Orang-orang yang berilmu mereka mengatakan kepada orang-orang yang tertipu tadi, celaka kalian, wa ilakum, celaka kalian, kenapa kalian tertipu dengan kehidupan dunia? Sawabullah, pahala Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang beramal saleh. Khairul liman amana wa amila salihah, lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan kenikmatan tersebut, kenikmatan atau pahala tersebut tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang bersabar. Perhatikan di sini keadaan orang-orang yang berilmu dengan keadaan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang berilmu, mereka tidak terfitnah, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang jahil, mereka tertipu dengan kemegahan, kenikmatan dunia yang didapatkan oleh Qarun. Naam, mereka lalai bahwasanya kenikmatan akhirah itu lebih baik daripada kenikmatan dunia. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan, menghukum Qarun, di saat itulah orang-orang yang jahil tersebut baru tersadarkan. Khasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami tenggelamkan Qarun dan semua hartanya ke dalam bumi ini. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil ams yaqulun waikanna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ketika itu orang-orang yang jahil tadi mereka baru mengatakan, aduhai, benarlah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki, menahan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Laula amanna Allahu alaina la hasafa bina. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatannya kepada kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan kita pula ke dalam muka bumi. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala fitnah tersebut menghampiri kita, naam, fitnah dunia ataukah fitnah syubhat, maka kembali bersabarlah, yakinlah di atas kebenaran yang kita tempuh. Naam, karena surga Allah Subhanahu wa taala tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang mau bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang bisa menyelamatkan seorang dari fitnah adalah luzum gharzi kibaril ulama, senantiasa berpegang teguh kembali kepada para ulama al-kibar, para ulama yang benar-benar membimbing umat di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Demikian pula mereka kokoh ketika fitnah-fitnah tersebut terjadi, ketika fitnah melanda umat, terkhusus ketika fitnah syubhat, sebuah penyimpangan, sebuah pemikiran yang sesat menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali para ulama tersebut. Para ulama al-kibar yang mereka terbukti kokoh di dalam ilmunya. Ya. Terbukti dengan sanjungan-sanjungan para ulama yang lainnya. Tidak semua yang disebut ulama mereka itu dianggap ulama yang hakiki. Betapa banyak seorang tokoh atau tokoh-tokoh yang dianggap ulama, akan tetapi sebenarnya mereka bukanlah ulama. Amaliyah mereka, fatwa-fatwa mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Contohnya telah banyak, ya, dari kejadian-kejadian yang telah lalu yang disebut oleh para ulama ketika terjadi pada masa sahabat Abdullah bin Mas'ud di kota Basrah, ketika terjadi syubhat, penyimpangan, yaitu zikir jama'i, ketika sebagian kaum muslimin mereka menganggap baik berzikir berjama'ah dengan satu suara, ya. Kemudian dilihat perbuatan tersebut oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kita ketahui bersama siapa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki ilmu yang sangat banyak, bahkan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yaman untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi beliau ketika melihat kejadian tersebut tidak langsung mengeluarkan fatwa, ya, ataukah mengingkari dengan tangannya, walaupun beliau mengingkari dengan hatinya. Beliau kembali kepada sahabat yang lebih berilmu, yang lebih besar kedudukannya, yang lebih dahulu di dalam memeluk agama Islam, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa kembali kepada al-ulama al-kibar, ulama yang lebih senior, yang terbukti kokohnya mereka di atas al-haq, as-siratul mustaqim. Contoh yang lain, ketika terjadi pada masa al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fitnah khalqul Quran, pemikiran yang kafir, yaitu pemikiran bahwasanya Al-Quranul Karim adalah makhluk, bukan kalamullah. Naam, begitu banyak pada saat itu al-fuqaha, ya. Para fuqaha banyak, akan tetapi kaum muslimin mereka menunggu siapa? Mereka menunggu fatwanya al-imam Ahmad bin Hanbal. Naam, mereka kembali kepada al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti ulama kibar pada saat fitnah terjadi, terkhusus fitnah asyubhat, merupakan jalan keselamatan, merupakan jalan keselamatan dari fitnah tersebut. Dan pada masa kita ini, para ulama al-kibar di antaranya adalah Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala, Al-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dan yang lainnya, yang mereka semua terbukti membimbing umat di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Mereka tidak goyah dengan fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syubhat ataukah fitnah dunia ataukah fitnah dunia. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa wasiat dari para ulama kita agar terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Dan di sana masih banyak lagi ya wasiat-wasiat yang lainnya. Namun insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.